cintamu. Bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta. Ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Bye.